Aku salah untuk memintamu untuk menungguku. Aku tahu, aku tahu, aku tahu aku salah. Ini egoku menggantungkanmu. Kumohon sabar, sabar sebentar. Beri aku waktu untuk meninggalkan cinta lama yang masih bersamaku. Bukan maksudku untuk mempermainkan dirimu. Cobalah untuk mengerti keadaan ini, karena hanya kau yang bisa memahami semua ini. Sedih dan air mata tak dapat lagi ku tahan. Aku kan datang, aku kan datang hapus air matamu. Dengan bahagia, oh, oh. Ku mohon sabar, sabar sebentar. Beri aku waktu untuk meninggalkan cinta lama yang masih bersamaku. Bukan maksudku untuk mempermainkan dirimu. Cobalah untuk mengerti keadaan ini, karena hanya kau yang bisa memahami semua ini. Sedih dan air mata tak dapat lagi ku tahan. Untuk hapus air matamu, aku kan datang.